Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari Sabtu ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian rutin di Masjid Cipaganti. Dan pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam surah Al-Mutaffifin. Sekarang kita masuk kepada ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla, apabila dibacakan, alaihi kepada orang tersebut, yaitu orang yang mendustakan hari akhirat, ayatuna, ayat-ayat kami, baik Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, maka dia akan berkata, asatirul awwalin, bahwa ayat-ayat tersebut adalah asatir, dongeng-dongeng atau cerita-cerita, al-awwalin, orang-orang terdahulu. Di antara kebiasaan orang kafir, apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mencemooh, mereka akan menghina, mereka akan mengolok-olok dengan berbagai kata-kata atau sikap. Di antaranya yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa Al-Quran atau sunnah Rasulullah dianggap sebagai dongeng orang-orang terdahulu. Maka ini adalah merupakan perkataan dan sikap kufur, menghina atau mengolok-olok terhadap Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah kufur, karena ini merupakan perbuatan orang-orang kafir, dan ini merupakan bentuk kebencian terhadap Islam. Dan menghina atau mengolok-olok, dijelaskan oleh para ulama, ada yang bentuknya sharih, jelas, seperti perkataan orang kafir ini. Ada juga yang bentuknya itu adalah ghairu sharih, artinya tidak jelas dengan kata-kata, tetapi sikapnya ini menunjukkan sikap menghina atau mencemoohkan terhadap Al-Quran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama sepakat bahwa jangankan menghina, ya, mempermainkan saja atau mengolok-olok saja, ini membatalkan Islam. Kemudian dalam ayat 14, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak benar apa yang mereka katakan, bahwa ayat-ayat Allah itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Bal, akan tetapi, rona ala, telah menutupi kepada kulubihim, hati-hati mereka, makanu yaksibun, dosa yang telah mereka perbuat. Dalam ayat 14 ini Allah Ta'ala nyatakan bahwa orang kafir semakin bertambah kekufurannya dan semakin berani menentang terhadap Islam ini, dikarenakan dosa-dosa mereka ini semakin menutup dan mengunci hati mereka. Maka para ulama mengambil faidah dari ayat ini, bahwa dosa ini akan menutup hati kita, bahwa di antara bahaya dosa ini akan menodai hati kita. Dan apabila hati sudah ternodai, maka hidayah sulit untuk masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang maknanya, "Idza adznabal 'abdu nakata fi qalbihi nuqtatan sauda, fa idza taba saqula minhu." Bahwa seorang hamba apabila melakukan sebuah dosa, maka itu akan menitikkan noda hitam di hatinya. Apabila dia bertobat, maka hatinya kembali bersinar. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi' tentang kesulitan di dalam menghafalkan ilmu. Maka beliau sampaikan nasihat dari gurunya, ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Maka guruku memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat dan memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi di antara sebab kerasnya hati kita dan sulitnya hati kita menerima kebenaran itu adalah karena apa? Pengaruh dosa yang kita perbuat. Tetapi ini bisa diperbaiki, hati kita bisa dibersihkan dengan cara bertaubat. Kemudian dalam ayat 15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak benar apa yang mereka katakan. Ini bantahan dari Allah pada ayat 14 dan ayat 15. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang mengolok-olok terhadap Al-Quran, orang-orang yang banyak berbuat dosa sampai hatinya tertutupi oleh dosanya, ar-rabbihim, dari Rabb mereka yaitu Allah Ta'ala, yauma idzin, pada hari tersebut yaitu hari kiamat, hari akhirah, lamahjubun, benar-benar terhalang. Lamahjubun, benar-benar terhalang. Dalam ayat 15 di sini dikatakan bahwa orang-orang kafir, mereka pada hari akhirat kelak ini terhalang dari Allah. Maksudnya terhalang dari melihat Allah Ta'ala. Jadi mereka tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Dan kenikmatan paling puncak adalah merupakan kenikmatan bisa melihat Allah Ta'ala dengan penglihatan mata kepala. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala katakan, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi mereka yang berbuat baik maka ada balasan kebaikan yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa ziyadah tersebut adalah ru'yatullah, yaitu melihat kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan puncak kenikmatan. Dan orang-orang kafir ini tidak akan mendapatkan kenikmatan ini. Itu kenikmatan bisa melihat Allah Ta'ala. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seperti yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, telah berdalil dengan ayat ini penetapan akidah bahwa orang beriman nanti di akhirat bisa melihat Allah Ta'ala dengan penglihatan mata kepala. Bukan penglihatan ilmu, tapi penglihatan mata kepala. Kenapa? Beliau katakan, seandainya orang-orang kafir dengan sebab kekafiran mereka itu diazab dengan tidak bisa melihat Allah Ta'ala, maka difahami dari ini bahwa orang beriman mereka akan mendapatkan balasan untuk keimanan mereka berupa kenikmatan bisa melihat Allah Ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau bersumpah, seandainya di akhirat kelak tidak bisa melihat Allah Ta'ala, maka Muhammad bin Idris tidak akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Muhammad bin Idris itu adalah beliau sendiri. Beliau tidak akan beribadah kepada Allah Ta'ala seandainya tidak ada janji bisa melihat Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ayat 16. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma kemudian innahum sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, lasalul jahim, benar-benar akan masuk jahim, yaitu neraka. Kemudian ayat 17. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Thumma kemudian yuqalu dikatakan kepada orang-orang kafir tersebut, hadza inilah balasan siksaan, alladzi yang kuntum kalian dulu di dunia, bihi terhadap balasan atau siksaan ini, tukadzibun mendustakan. Jadi orang-orang kafir ini kemudian mereka akan masuk neraka dan dikatakan kepada mereka, inilah balasan yang dulu waktu di dunia kalian dustakan. Dan ini merupakan bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir yang menghinakan agama Allah dulu waktu di dunia. Di dalam ayat-ayat ini, yaitu mulai dari ayat 14 sampai ayat 17, ya, Allah Ta'ala menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang kafir, balasan bagi mereka yang mengolok-ngolok Islam ini, balasan bagi mereka yang suka berbuat dosa. Allah Ta'ala sebutkan di sini 4 balasan. 1 balasan di dunia, 3 balasan di akhirat. Balasan di dunia adalah bahwa mereka akan semakin menjadi-jadi di dalam kekufurannya, karena hati mereka tertutup dari hidayah. Waliyadu billah. Kemudian balasan di akhirat, di sini sebutkan 3. Yang pertama, mereka terhalang dari mendapatkan kenikmatan melihat Allah. Yang kedua, mereka terhalang dari mendapatkan kenikmatan surga, yaitu karena mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian azab yang ketiga adalah mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan adalah sejenis dengan perbuatan. Menghina Islam, ya, maka di akhirat akan dihinakan. Dan kita mesti berhati-hati menjaga diri kita, karena yang namanya menghina atau mengolok-olok terhadap Islam bukan dengan kata-kata saja, tetapi bisa dengan bentuk perbuatan atau dengan bentuk apa, isyarat, kedipan mata dan sebagainya. Ini juga merupakan hal-hal yang ya, bisa masuk ke dalam kategori menghinakan atau mengolok-olok Islam. Kemudian pada ayat 18 ya, sampai akhir surat ini, ini menjelaskan tentang nasib orang-orang yang beriman. Dalam ayat 18, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Kalla, nah, kalau kalla dalam ayat ini litahqiq, artinya haqqan. Kalla, benar-benar. Inna kitabal abrari, sesungguhnya kitab atau ketetapan bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, lafi 'illiyyin, adalah benar-benar pada golongan 'illiyyin, itu golongan orang-orang yang ditinggikan kedudukan, tempat dan derajatnya. Pada ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, menahan hawa nafsu karena mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah tetapkan mereka pada golongan 'illiyyun. Pada golongan 'illiyyun. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tempatnya orang-orang bertakwa adalah di tempat yang tinggi. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa surga itu di atas. Surga itu di atas. Dan dikatakan di dalam hadis yang sahih bahwa yang namanya arasy adalah sakful firdaus. Jadi arasy ini merupakan atapnya surga firdaus. Dan arasy itu di atas langit. Jadi surga itu di atas. Dan pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa orang-orang yang berdosa, mereka dalam sijin. Dan Nabi katakan sijin itu adalah fil ardi as-sabi'ati as-sufla, yaitu pada lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah. Jadi neraka ada di bawah, surga ada di atas. Atas menunjukkan kemuliaan dan keterhormatan, bawah menunjukkan kepada kehinaan. Lalu bagaimana dikatakan dalam ayat bahwa penduduk neraka, surga bisa melihat kepada penduduk apa? Neraka. Bahkan penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, masalaka kum fi sakur, hei penduduk neraka, kenapa kalian masuk ke dalam neraka ini? Kata orang surga ya. Maka orang neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak mendirikan salat waktu di dunia. Nah, maka telah disebutkan dalam surat-surat yang telah kita pelajari bahwasannya yang namanya langit nanti akan dihancurkan. Jadi tujuh lapis langit yang sekarang ada itu dikatakan nanti itu tidak ada. Ketika apa? Di negeri akhirat. Di negeri akhirat itu tidak ada, karena nanti ketika kiamat yang namanya langit itu dihancurkan. Langit dihancurkan. Dan penduduk surga semakin merasa nikmat ketika melihat apa? Penduduk neraka. Sehingga mereka merasakan, termasuk penduduk surga yang paling bawah merasakan, tidak ada yang hidupnya lebih nikmat daripada mereka. Dan penduduk neraka bisa melihat kepada penduduk surga, itu menambah sakit dan sengsaranya mereka. karena mereka di dalam keadaan tersiksa melihat orang-orang yang senang. Dan di dalam semua keputusan Allah itu terdapat hikmah yang besar. Kemudian ayat 19, wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka hadza li ta'dhimis sya'n. Ini tujuannya bukan bertanya untuk meminta jawaban. Ya, mungkin kalau terjemahan suka diterjemahkan dan tahukah kamu? Ya mungkin itu gaya bahasa Indonesia. Saya kurang tahu apakah tahukah kamu itu memang sejalan dengan kata-kata wa ma adroka. Karena wa ma adroka itu li ta'zimi sya'n. Artinya untuk apa namanya? Mengagungkan sebuah masalah. Jadi kalau seandainya tahukah kamu ini maksudnya bahwa urusan yang ditanyakan ini adalah sangat besar, maka itu benar. Wa ma adraka ma illiyun. Dan betapa besarnya urusan orang-orang illiyun. Yaitu apa? Orang-orang yang menempati tempat yang tinggi, yaitu penduduk surga. Urusan mereka itu sangat besar, sangat agung, sangat luar biasa, sangat istimewa. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka dapatkan di dunia ini. Karena kenikmatan di surga itu ternyata di luar batas bayangan manusia. Seperti yang disebutkan dalam hadis, la ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotoro fi qalbil bashar. Yang namanya kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati. Maksudnya bahwa bukan tidak terlihat oleh mata, bahwa apa yang didapatkan di surga itu adalah jauh daripada apa yang dibayangkan oleh mata kita, apa yang dibayangkan oleh telinga kita, apa yang dibayangkan oleh hati kita. Kita di dunia ini melihat susu, warna susu, juga mendengarkan cerita orang tentang nikmat dan besarnya khasiat susu. Juga hati kita juga mengetahui karena sudah merasakannya. Kemudian disebutkan bahwa di surga itu ada sungai susu. Namanya sama-sama apa? Susu. Tapi kata Ibnu Abbas, ya, bahwa persamaan antara apa yang ada di surga dengan di dunia hanya asma saja, nama saja. Adapun hakoiknya mukhtalif. Kenyataannya adalah apa? Berbeda. Jadi namanya kita dengar, namanya kita lihat, namanya juga kita tahu dalam hati kita. Tetapi hakikat susu yang ada di surga itu di luar bayangan mata, telinga, dan hati kita. Ya, tidak sama dengan susu di mana? Di dunia ini. Seperti yang akan diceritakan nanti dalam ayat-ayat berikutnya tentang apa? Khomer. Arak surga. Ya. Kitabum markum. Ketetapan tentang orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu ada di surga nanti, itu kitabum markum, adalah ketetapan yang sudah dicatatkan. Artinya tidak dirubah lagi. Artinya seperti yang kita bahas dalam ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang fujar, bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan siapa yang akan menjadi penduduk surga. Jadi kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Apakah tempat kita nanti di surga? Mudah-mudahan itu ketetapan kita. Ataukah tempat kita itu di neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita hidup di dunia ini ya hanya mengikuti ketetapan Allah Ta'ala. Dan ketetapan Allah Ta'ala itu sudah tidak bisa dirubah lagi. tuwiyatis suhuf wa jaffatil aqlam. Yang namanya lembaran catatan takdir sudah ditutup. Wa jaffatil aqlam, dan tulisan takdir itu sudah mengering. Artinya amrun mafrug. Perkara yang sudah selesai tidak bisa dirubah-rubah lagi. Tapi kita tidak tahu ketetapan Allah untuk kita apa. Maka kita tinggal apa? Berusaha mudah-mudahan ketetapan baik kita itu adalah yang terbaik. Kemudian dalam ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, yashhaduhul muqarrabun. Ya. Bahwa kitabum markum ini telah dipersaksikan oleh al-muqarrabun, yaitu orang atau makhluk yang didekatkan kepada Allah Ta'ala, bahwa telah bersaksi tentang kebenaran kitabum markum ini para malaikat, demikian juga para nabi, kemudian juga siddiqin, syuhada, dan salih. Mereka bersaksi tentang adanya kitabum markum ini. Artinya bahwa ini adalah kebenaran. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat lain tentang persaksian malaikat dan orang-orang soleh, yaitu para ulama, tentang apa? La ilaha illallah. Syahidallah annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mempersaksikan tentang hal ini, bahwa masing-masing di antara kita ini sudah Allah Ta'ala tetapkan apakah di surga atau di neraka, ada seorang sahabat yang bertanya, afala nattakilu ya Rasulullah? Apakah kita tidak bersandar saja kepada catatan takdir tersebut? Tidak usah berusaha. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Bukan begitu. Walaupun sudah ditetapkan, tapi i'malu, berbuatlah, bekerjalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka semuanya akan Allah Ta'ala mudahkan untuk sampai kepada ketetapan yang Allah ciptakan untuk dia. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa orang itu akan beramal di dunia ini menuju kepada takdir yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Sehingga ya, bahwa orang yang beramal ini merupakan ciri akan takdir mereka. Tapi kita tidak bisa apa? Memastikannya. Kalau ada orang yang rajin sholat, rajin beribadah, bertauhid kepada Allah, rajin mencari ilmu, maka itu adalah ciri takdirnya itu adalah baik. Ciri bahwa dia itu akan menjadi penduduk surga. Tetapi memastikan kita tidak bisa. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat apa? Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang gemar memberi dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan. Wa saddaqo bil husna, dan dia membenarkan kalimat tauhid. Artinya orang yang bertauhid. Maka fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia mendapatkan surga. Jadi orang yang gemar memberi, artinya gemar berbuat baik kepada sama manusia, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia juga menjaga hubungan baik antara dia dengan Allah Ta'ala, yaitu dengan membenarkan tauhid, maka ini ciri bahwasanya dia apa? Akan menjadi penduduk surga. Dan kebalikannya, wa amma mam bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa ini ayat ini adalah berbicara tentang ciri-ciri siapa orang yang akan masuk surga dan siapa orang yang masuk neraka. Siapa yang Allah takdirkan masuk surga dan siapa yang Allah takdirkan masuk neraka. Ciri-cirinya adalah lihatlah kepada ayat-ayat dalam surat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian dalam ayat 22. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan. Benar-benar berada dalam kenikmatan. Dan di sini bukan lafi ni'mah tapi lafi na'im, yang menunjukkan kepada kumpulan kenikmatan. Jadi bukan satu kenikmatan tetapi banyak kenikmatan. Dan puncaknya kenikmatan adalah surga. Dan puncaknya lagi adalah melihat Allah Ta'ala. Ayat 23. Alal aro'iki yang turun. Alal aro'iki, di atas dipan-dipan. Yaitu di atas tempat duduk, di atas tempat istirahat, tempat santai. Yang turun, mereka melihat. Apa yang mereka lihat? Para ulama mengatakan ketika menafsirkan ayat ini ada dua hal. Yang pertama, seperti disebutkan dalam kitab Tafsir As-Sa'di ini, yanzuruna ila ma a'addallahu lahum minan na'im. Itu melihat apa yang telah Allah sediakan bagi mereka berupa kenikmatan-kenikmatan. Jadi mereka menikmati pemandangan kenikmatan. Bahkan bukan hanya menikmati pemandangan saja, merasakan kenikmatan pun dalam keadaan apa? Ya santai. Sebab yang namanya kenikmatan di surga itu gak usah dicari, datang sendiri. Jadi ketika mau buah, ya buahnya datang. Kita duduk saja, nanti buahnya datang. Jadi tidak perlu tangga atau bambu untuk mengambil buah, tetapi nanti sidahannya akan turun dan menghampiri kita. Jadi sama sekali enggak ada lelah di mana di surga itu. Karena memang itu adalah tempatnya memetik hasil, ya. Bukan tempat usaha lagi. Kemudian yang kedua, wayanzuruna ila wajhi rabbihimul karim. Dan melihat kepada wajah Allah yang mulia. Jadi ayat ini adalah kebalikan dari ayat tentang orang-orang fujar. Ayat 15 yang mengatakan bahwa orang-orang fujar, orang-orang kafir, mereka akan terhalang dari melihat Allah. Nah, adapun orang-orang abrar yanzurun, mereka akan bisa melihat Allah Ta'ala. Dua hal yang berbeda, karena waktu di dunia dulu juga mereka berbeda. Orang-orang beriman merindukan bertemu Allah. Orang-orang kafir sama sekali tidak merindukan bertemu Allah, yang mereka rindukan ya dunia ini saja. Maka jelas beda antara orang yang merindukan Allah dan orang yang tidak merindukan Allah, hasilnya pun beda, akibat yang diterimanya pun beda. Ya, maka para ulama ya menggunakan ayat ini atau menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang akidah orang beriman bisa melihat Allah kelak di mana? Di akhirat. Kemudian ayat 24. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, kamu mengetahui. Fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, yaitu orang-orang yang taat, nadratan na'im. Nadrata, wajah yang berseri-seri, an-na'im, yang berbahagia. Jadi wajah penduduk surga itu akan senantiasa berseri-seri dan akan senantiasa memperlihatkan kebahagiaan. Jadi tidak ada kelesuan, wajah yang lesu, wajah yang apa namanya? Sedih, ya. Wajah yang susah, gitu ya. Itu nggak ada di surga, nggak ada. Dan dikatakan bahwa wajahnya penduduk surga itu bagaikan bulan purnama, berseri-seri, bercahaya. Kenapa? Karena memang hatinya, yang ada dalam hatinya ya cuma kebahagiaan. Dan wajah itu kan cermin apa? Hati. Kalau hatinya susah, nah bisa dilihat dari wajahnya. Wajahnya pun wajah susah. Tersenyum pun kayaknya gak indah ya. Orang yang lagi susah atau orang yang lagi marah tiba-tiba apa? Tersenyum. Nah, kelihatan gak enak lihat senyumnya juga ya. Seri koneng kata orang Sunda ya. Senyum yang terpaksa ya. Gak indah senyumnya juga. Kenapa? Karena memang ya, lahiriah kita itu adalah gambaran dari batiniah kita. Kemudian dalam ayat 25, yusqawna mir rahiqim makhtum. Yusqawna, mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, di surga nanti yusqawun, akan diberi minum. Min rahiqin. Rahiq itu adalah khamr. Dari air arak. Makhtum, yang ditutup. Jadi mereka akan disodori minuman arak yang tertutup, yang wadahnya itu ditutup. Sebagian mengartikan yang wadahnya ditutup. Sebagian lagi mengatakan makhtum ini yang ada penutupannya atau akhirannya. Apa maksudnya? Kita lihat ayat 26. Khitamuhu misk. Penutupnya itu adalah misik. Jadi arak ini ditutup dengan minyak misik, jadi wangi. Sebagian lagi mengatakan bahwa maksud makhtum di sini yaitu kesudahan atau akhiran. Bahwa orang yang minum arak di surga nanti, yaitu minum arak surga bukan arak dunia, itu kesudahannya adalah wangi. Kesudahannya apa? Wangi. Karena memang araknya wangi. Nah, orang kan kalau minum itu bau mulutnya ikut apa? Bau minuman. Kalau minumannya bau, ya mulutnya pun apa? Bau. Dan apa namanya? Nafasnya pun bau. Tapi kalau yang diminumnya wangi, maka nafasnya wangi dan bau mulutnya pun apa? Wangi. Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam hal ini hendaklah orang-orang beriman ini berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan surga, berlomba-lomba untuk bisa minum arak surga. Jadi di surga, jamaah sekalian, itu ada arak. Ada apa? Ada arak ya. Bahkan disebutkan dalam ayat lain ya, tentang empat sungai di surga ya. Sungai air apa? Tawar ya, air biasa. Kemudian sungai air apa? Susu. Kemudian sungai madu, kemudian sungai arak. Dan yang disebutkan dalam ayat ini adalah sungai atau minuman apa? Arak. Dikatakan ini jadi favorit penduduk surga. Dan semuanya memang enak. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa antara di surga dengan di dunia persamaan hanyalah nama. Di surga ada arak, di dunia pun ada arak, tapi hakikat araknya beda. Maka ini juga menjadi penguat bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa tidak setiap persamaan nama menunjukkan kepada persamaan hakikat. Allah itu memiliki sifat mendengar. Manusia juga memiliki sifat mendengar. Sama-sama namanya mendengar, tetapi hakikatnya berbeda. Dan tetapkanlah kaidah ini untuk sifat-sifat Allah yang lainnya. Ketika Allah disebutkan memiliki sifat wajah, manusia juga punya apa? Wajah. Tapi hanya sama nama saja. Yaitu namanya sama-sama apa? Wajah. Adapun hakikatnya berbeda. Dan kita tidak tahu hakikat wajah Allah seperti apa. Kita tidak tahu. Iya. Jadi kita tidak usah membayangkan bisa melihat Allah Ta'ala. Kemudian dibayangkan apa? Bentuknya itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu. Ya baru tahu nanti. Setelah apa? Melihatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melihat Allah Ta'ala. Ya. Wa mizajuhu min tasnim. Ya, ayat 27. Wa mizajuhu min tasnim. Bahwa minuman arak ini diselingi atau dicampuri dengan air dari tasnim. Air dari apa? Tasnim. Jadi bukan cuma arak saja yang ada di sana, tetapi ada minuman-minuman yang lain. Apa itu tasnim? Ayat 28, ainai yashrabu bihal muqarrabun. Yaitu air yang meminum darinya al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini tentang kenikmatan-kenikmatan di mana? Di surga. Dan ayat 26 tadi memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba di dalam mendapatkan surga. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain, wasabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga yang luasnya itu adalah seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini menjadi dalil bahwa di dalam urusan ibadah kita harus yang terdepan. Dalam urusan ibadah tidak ada yang namanya ithar, mendahulukan orang lain. Tidak ada. Sehingga ada satu kaidah, karena dalam ibadah ini kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Ada satu kaidah, al-itharu fil ibadati mamnu. Artinya mendahulukan orang lain dalam ibadah itu terlarang. Ada sop yang pertama. Itu adalah sop yang paling utama ya. Barisan pertama dalam salat berjamaah itulah barisan yang terutama. Tapi kemudian ketika kita dengan seseorang ini apa namanya? Memperebutkan satu porsi di barisan tersebut. Kemudian kita katakan, "Oh, silakan. Silakan. Biar saya di belakang." Itu tidak boleh. Walaupun itu dengan ustaz kita misalkan. Wah, ini kan ustaz. Silakan ustaz di depan. Enggak boleh. Udah. Yang namanya berlomba dalam kebaikan, ya justru kita harus ya berlomba-lomba juga dengan orang-orang yang apa? Istilahnya orang-orang yang memiliki kedudukan. Tapi kalau dalam urusan dunia, ya itsar dituntut. Al-itharu fi ghairil ibadati matlub. Adapun mendahulukan orang lain di luar urusan ibadah, maka itu sangat dituntut. Ada kue satu, ada kita, ada guru kita. Nah, yang dipegang kaidahnya itu yang kedua, bukan yang pertama, ya. Karena makan kue bukan ibadah. Maka, oh silakan Ustaz, duluan. Jadi mendahulukan orang lain. Silakan Pak, duluan. Nanti yang dipersilakan juga ya, isar juga. Oh silakan, ada aja duluan. Sama-sama Pak, mendahulukan orang lain. Jadi kalau dalam urusan gitu, dahulukan orang lain. Tapi kalau dalam urusan ibadah, wah, kita harus yang lebih dulu. Maaf, karena saya datang lebih dulu, ya. Pak Ustadz datang belakangan, Pak Ustadz di belakang saya. Gak apa-apa. Dan gak ada dalam sholat itu apa? Apa namanya? Batasan wilayah. Ya. Ini di belakang imam ini khusus untuk ketua DKM, ya, khusus untuk imam masjid dan sebagainya. Yang lain nggak boleh. Akhirnya di apa? Dibatasi dulu. Sof yang lain sudah penuh, sof pertama belum penuh. Kenapa? Karena misalkan ketua DKM-nya akhirnya belum datang. Ya, kata saya Muhammad bin Salim Al-Utsaimin, tidak boleh seperti itu. Atau nyimpen peci dulu gitu ya, supaya tidak ditempati orang lain. Nggak boleh. Booking tempat, nggak boleh. Adapun dalam urusan dunia apa, itu sangat dianjurkan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah kisah di zaman sahabat atau zaman tabi, dalam kisah perang, ada seseorang yang mencari setelah perang selesai. Ada seorang yang mencari saudaranya, anak pamannya, teh saudara apa? Saudara sepupu ya. Dia mencari di antara korban-korban yang bergeletakan di medan perang. Kemudian dia dapatkan, ternyata masih hidup. Dan dia minta apa? Air, ingin minum. Maka oleh dia disodorkan air minum. Tapi tiba-tiba di sebelah sana ada yang meringis-ringis minta minum juga. Maka kata orang ini, tolong berikan dulu ke orang itu. Kemudian dia mendatangi orang yang kedua. yang merintih kehausan. Sebelum minum, ternyata ada orang ketiga yang merintih juga minta apa? Minum. Kata dia, sudah berikan ke orang itu dulu. Ketika dia menuju ke orang tersebut, sampai didapatinya sudah meninggal. Kemudian dia balik ke saudaranya itu, ternyata sudah meninggal juga. Balik yang orang ke orang kedua, sudah meninggal juga. Akhirnya air itu enggak ada yang meminumnya. Karena masing-masing apa? Mendahulukan yang lain. Itulah ketinggian akhlak orang-orang dahulu. Ya. Untuk kajian kita sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan mungkin 5 menit. Ya. Maghrib masih lama. Jam berapa maghrib? Lewat 1:15. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaan yang pertama, apakah setiap nama orang di dunia akan sama namanya di akhirat? Iya. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memberikan nama-nama yang baik. Karena nama ini akan terus terbawa sampai akhirat. Kalau punya nama banyak, maka nanti akan dipanggil yang terbaik di antara nama tersebut. Apakah boleh anak-anak TK mengikuti acara latihan manasik haji? Mohon penjelasannya. Ya, tidak apa-apa. Kalau ditanya boleh dan tidak, boleh-boleh saja. Ya, ini mungkin untuk menumbuhkan apa? Ya, kecintaan dia kepada haji. Dan haji itu merupakan salah satu rukun Islam. Jadi tidak mengapa. Walaupun ini ya jangan dibesar-besarkan. Ya kalau masih TK sering latihan apa? Manasik haji. Tapi sudah tua ini enggak ada program manasik haji ya. Rata-rata saya lihat manasik haji ini TK terus. TK terus. Sampai pernah saya lewat di depan Polda ya. Itu ada Ka'bah di sana ya. Oh, mau manasik haji. Ternyata pesertanya TK juga. Artinya kalau ditanya ya TK apakah boleh? Boleh. Boleh. Untuk menanamkan kecintaan. Tidak mengapa. Tapi yang lebih dituntut sebenarnya ya seperti kita ini. Karena kalau TK belum punya kewajiban haji. Kalau kita ya sudah punya kewajiban haji andaikan mampu. Apakah apabila kita berwudu rambutnya boleh diikat atau harus dilepas? Ketika berwudu apakah rambutnya boleh diikat atau harus dilepas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa dalam wudu itu apa? Jari-jarinya dimasukkan di antara sela-sela rambutnya. Dari depan ke belakang ya sampai tengkuk, kemudian dari tengkuk ditarik lagi ke depan. Lalu bagaimana kalau rambutnya diikat? Tentunya ini wanita ya. Kalau perempuan tidak. Laki-laki tidak. Ini wanita yang diikat rambutnya. Dan itu termasuk hal yang dibolehkan. Nah, maka kalau wanita yang diikat apa namanya? Diuntun ya. Dikepang, kalau diikat mungkin diikat pakai apa? Apa namanya? Karet itu gampang ya. Buka nanti setelah wudu diikatkan lagi. Tapi yang agak susah itu yang apa? Yang diuntun ya, yang apa namanya? Dikepang ya. Nah kalau itu dalam mandi janabah itu ada keringanan boleh tidak dilepas. Tapi kalau dalam mandi haid tetap dilepas. Hikmahnya apa? Kalau mandi haid jarang ya, paling sering ya sebulan sekali kan. Tapi kalau mandi junub bisa sering ya. Kalau tidak lagi haid bisa tiap hari mandi junub. Maka di sana ada apa? Hal yang repot. Kata Imam Ibnu Qayyim, hikmahnya adalah untuk memudahkan karena repot. Tiap hari bongkar pasang apa? Untunan rambut. Dan itu dibolehkan bagi wanita. Maka wallahu taala alam, dalam wudu pun andaikan memang seperti begitu ya, mudah-mudahan termasuk hal yang diringankan. Tapi kalau tidak memiliki kesulitan ya, secara asal harus dilepas kepangan. Bagaimana seharusnya menanggapi orang-orang yang mengolok-olok Islam di media online? Bahkan olok-olok tersebut dari orang Islam sendiri. Ya, untuk sekarang ini orang-orang yang mengolok-olok Islam banyak motifnya. Ada yang motifnya memang murni ingin menghina Islam. Ada yang motifnya memang ingin menghina Islam dan memancing kemarahan orang Islam. Sehingga untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa orang Islam itu tukang marah, bahwa orang Islam itu apa namanya, kalau main serang itu apa namanya, anarkis dan sebagainya. Maka ya kita harus membaca situasi ya. Kita harus membaca situasi. Kita ya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi nahi mungkar itu banyak caranya. Kalau sekarang ada orang menghina kepada Islam, kemudian kita turun ke jalan, dicari orangnya, rumahnya dibakar, orangnya ditangkap, dipukuli, dan seterusnya, apa kata dunia? Apa kata dunia? Dan memang bukan seperti itu bentuknya. Yang menegakkan hukumannya adalah siapa? Penguasa. Ya kalau di online ya kita bisa dengan bentuk ya kita menerangkan tentang kesesatannya, menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan ini. Ya. Atau kita membuat tulisan yang menjelaskan bahwa Islam ini adalah agama yang mulia yang berangkat dari pengagungan. Kalau Islam sudah tidak diagungkan, maka bagaimana dia akan mentaati hukum Islam? Yang penting dibaca situasi. Jangan sampai tulisan-tulisan kita di internet ini malah merugikan kita. Tujuannya baik, memunculkan kebenaran, tapi karena tidak tepat penggunaannya, akhirnya apa? Malah menjadi cambukan baik kita. Tetapi memang itu harus diluruskan, itu harus dicegah. Cuma caranya saja yang kita harus pintar-pintar. Bagaimana hukum tabungan haji di bank? Hukum tabungan haji di bank. Bisa nabung di selain bank untuk haji? Ada? Ya. Untuk bank ribawi, bank yang menerapkan sistem riba, ya kita tidak boleh. Ya, kita tidak boleh apa? Bantu membantu dan tolong menolong dengan orang-orang yang mempraktekkan apa? Riba. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling bantu membantu, tolong menolong di atas apa? Dosa dan permusuhan. Dan riba ini dosa dan permusuhan. Jadi riba ini mencakup dua hal, dosa dan permusuhan. Dosa karena melanggar syariat Allah, permusuhan karena riba ini akan mengakibatkan kebencian. Memancing adalah satu kenikmatan. Apakah di surga nanti ada kolam pemancingan atau lautan? Ya pokoknya di surga banyak kenikmatan, kenikmatan. Tapi satuannya kita tidak tahu kecuali yang diberitakan. Pokoknya kenikmatan. Ini tukang mancing apa? Barangkali di surga nanti lupa akan mancing karena kenikmatan yang lain. Ya, mancing itu hukum asalnya boleh ya, karena itu adalah apa, berburu ikan untuk dimakan, boleh asal. Tapi kalau memancing satu menghabiskan waktu, maka ini perbuatan yang melalaikan. Pagi sampai sore sholat berjamaah ditinggalkan, tapi nggak tahu kalau sholat sendiri, sholat atau enggak ya. Pekerjaan ditinggalkan, anak istri tinggalkan di rumah, ngaji juga enggak, sibuk. Ah, dapatnya cuma ya, setengah kilo, ya. Tidak sesuai dengan hasil. Jadi ini akan meninggalkan banyak kebaikan. Ya maka. Ya, seandainya modelnya seperti itu, maka ini terlarang. Karena ya kita diperintahkan untuk apa? Menjauhkan hal-hal yang melalaikan kita. Kemudian apabila mancingnya ini jadi judi, taruhan, maka hukumnya hukum judi. Kemudian apabila mancingnya ini menggunakan apa? Sistem apa namanya, apa dalam mancing itu, sekian bayar ya, dapatnya berapa terserah ya. Apa namanya, ya jadi dia membayarnya itu bukan dengan seharga apa ikannya. Ya pokoknya bayar 20 ribu, entah berapa dapat ikannya. Ya maka ini ya, di sana ada ngundi nasib. Ya, sebaiknya dihindarkan. Masih banyak pekerjaan yang belum kita kerjakan. Ya, sementara sampai sini dulu. 5 menit lagi maghrib, persiapan untuk sholat maghrib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.